angin lembah membelai, gemercik suara sungai, ku tunggu pemandangan melenyapkan gelisah, lalu berganti dengan senyuman. Ku umpamakan dirimu dengan tulisan lirik laguku. Bila ini mimpi, aku tak ingin terbangun lagi. Sanjungan alam tercipta. Cinta menghias hati menyulam sutra. Bertanya saja ke lugu, di manakah matahari bayanganmu? Bersaksi bibir yang membasah, membangkitkan ilusi gairah. Ucapan mesra sejukmu, ku jadikan pengunci hatiku. Dengan tulisan lirik laguku.